Mitra Bisnis, pemerintah belum bisa memastikan apakah penyatuan zona waktu akan dilakukan pada 28 Oktober mendatang seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah mengatakan masih ada pihak yang menentang ide penyatuan zona waktu tersebut, meski banyak juga yang menilai akan memberikan keuntungan secara ekonomi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Business Development Bank Mega, Kostaman Taib. Pak Kostaman, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya kalau dari sisi perbankan akan membuat operasional menjadi lebih mudah. Seperti situasi saat ini, pada waktu di Indonesia bagian barat jam 8, jam buka kantor, ya, Irian sana udah jam 10. Ya, atau sebaliknya, waktu Irian buka kantor jam di Indonesia bagian barat baru jam 6. Nah tentu ini dari sisi operasional ada perbedaan waktu yang cukup. Nah dengan diambilnya nanti waktu di tengah, ya, waktu Indonesia bagian tengah, nah ini tentu operasional menjadi lebih simpel karena waktu menjadi sama kan untuk seluruh Indonesia. Jadi ada dalam beberapa hal memang ada unsur praktisnya, operasional menjadi lebih praktis, lebih memudahkan. Tapi beberapa pihak mengatakan penyatuan zona waktu ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan tidak memihak masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Amerika yang notabene negara adidaya juga tetap mempertahankan perbedaan zona waktu yang ada. Apa pendapat Bapak melihat komentar ini? Kalau kita lihat, ya kalau dibanding Amerika gitu ya, tapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, seperti Singapura, Malaysia, walaupun letak dia itu dekat dengan Sumatera, Indonesia Barat, tapi kenyataan jam waktunya juga dia mengikuti waktu Indonesia bagian tengah kita, ya kan? Jadi dari sisi bisnis juga, kalau bisnis yang berhubungan dengan wilayah Asia, terutama ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan sebagainya, nah penyatuan waktu ini juga akan memudahkan dari sisi bisnis, di mana jam kerjanya sama. Apakah Bapak melihat adanya dampak negatif dari penyatuan zona waktu ini? Mungkin ya, dari beberapa pandangan yang lain ada unsur negatifnya. Nah sekarang masalahnya tinggal kita timbang, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Tinggal kita bandingkan saja, pasti ada plus minusnya, jarang, hanya plusnya aja, nggak ada minusnya, gitu kan. Jadi kita timbang lebih banyak manfaatnya atau negatifnya. Kalau dari pandangan pribadi saya, ya tentu akan memudahkan operasional. Bukan hanya perbankan, tapi beberapa perusahaan yang memang mempunyai network yang luas ya. Indonesia Timur dan sampai Barat, tentu jam bangunnya berubah, jam sarapannya berubah, sekolah berubah, kerja berubah. Tapi menurut saya itu masa transisi ya. Nanti kan terbiasa lagi, timbang aja lebih banyak manfaatnya atau negatifnya. Demikian Direktur Business Development Bank Mega, Kostaman Taib. Saya Wendy Lim.